Dalam pikiranku selalu saja terbayang wajahmu. Hati ini terasa perih bila teringat apa yang kau janjikan. Ku coba tuk singkirkan bayangmu saat-saat bersamaku, tapi tak pernah bisa hilang. Wajahmu selalu menghantuiku. Sungguh sakit hatiku, kau tinggalkan diriku di saat ku mulai mencintai dirimu. Sungguh sakit hatiku, kau campakkan diriku di saat ku mulai menyayangi dirimu. Untuk singkirkan bayangmu saat-saat bersamaku, tapi tak pernah bisa hilang. Wajahmu selalu mengantuiku. Sungguh sakit hatiku, kau tinggalkan diriku di saat ku mulai mencintai dirimu. Sungguh sakit hatiku, kau campakkan diriku di saat ku mulai menyayangi dirimu. Sungguh sakit hatiku, tinggalkan diriku di saat ku mulai mencintai dirimu. Sungguh sakit hatiku, kau campak.